Anxiety itu link to atau link to deficiency. Jadi anxiety atau kecemasan itu berhubungan apa dengan deficiency dari mineral-mineral mikro. Ya, mineral-mineral mikro itu bisa kita temukan di mana? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, apa tuh namanya? Ketakutan atau anxiety itu ya, tidak lepas dari peran kurangan atau mungkin keadaan di mana tubuhnya atau pencernaannya kekurangan mineral. Ya. Mineral-mineral mikro yang dalam jumlah kecil, yang mineral tadi itu ternyata menjadi bahan baku untuk dibuatnya hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh. Jadi saran saya pada keadaan-keadaan seperti ini gampang sebenarnya, lagi-lagi gampang insya Allah di sini lah ya. Jadi anxiety itu link to atau link to deficiency. Jadi anxiety atau kecemasan itu berhubungan erat dengan deficiency dari mineral-mineral mikro. Ya. Maka mineral-mineral mikro itu bisa kita temukan di mana? Di dua jenis ya tumbuhan yang sering saya sebut yaitu rempah dan limpang. Tapi nanti caranya adalah cari satu pilihan. Pilihan tiga mungkin ya, tiga atau dua jenis rempah rimpang, yang satu hidup di tanah, dalam tanah, satu lagi hidupnya di atas tanah. Maksudnya gimana? Kalau mungkin kunyit kan dalam tanah tuh, ya, jahe kan dalam tanah, nah serai kan di atas tanah, ya serai itu kan tumbuhnya di atas tanah, jadi satu di atas tanah, satu di bawah tanah. Nah itu nanti apa tuh namanya, nggak usah direbus ya, dicuci bersih saja, diambil lalu diiris-iris ya, diiris-iris tipis, lalu dimasukkan dalam air, ditunggu sampai 6 jam sampai dia terekstrak dengan sempurna. Jadi sama kulit-kulitnya juga dikonsumsi. Jadi kunyit misalkan dibersihkan saja, kemudian nanti diiris-iris tipis ya, kemudian serai juga ya setelah dicuci bersih ya, lalu dimasukkan dalam air, ya. Tidak perlu dipanaskan ya. Lalu nanti tambahkan madu secukupnya di situ dan itu bisa diganti-ganti resepnya. Ya bisa pakai jahe, nanti bisa pakai jahe serai ya, atau mungkin kunyit, jahe serai juga bisa ya. Ya kalau memang ada kecenderungan tubuhnya tidak cocok pada herbal-herbal tertentu, misalkan kalau saya kalau setelah minum kunyit misalkan perut saya sakit, melilit atau saya keliengan. Pilihannya dua, Anda jangan minum kunyit lagi atau kunyitnya Anda ganti ya, kunyitnya diganti atau kunyitnya maaf diturunkan dosisnya. Biasanya cuma minumnya satu telunjuk misalkan ya setengah telunjuk aja, ya, itu salah satu caranya. Ya. Nah itu semua berarti kalau saya campurkan beberapa jenis rimpang atau rempah dalam jumlah atau dalam ragam yang banyak boleh nggak? Boleh aja. Contoh mungkin gini, kunyit, temulawak, jahe, misalkan itu kan tiga jenis tuh, terus ditambahkan lagi mungkin dengan misalkan tadi ada serai, mungkin Anda tambahkan dengan misalkan kapulaga, misalkan Anda tambahkan dengan misalkan sedikit kayu manis atau cengkeh, nah itu juga boleh tuh. Nah itu mulai dirutinkan saja. Mereka nih Bapak Ibu sekalian punya kemampuan yang spektakuler yang Allah berikan pada mereka yang Masya Allah ya, itu memang mineral yang dihasilkan atau didapatkan itu kecil ya, dikit sekali. Tapi sangat-sangat krusial gitu kan, dalam memberi manfaat ke tubuh kita. Ya demikian juga tadi dengan orang-orang yang anxiety ini ya, itu salah satunya juga coba kemudian konsumsi mineral-mineral atau makanan-makanan yang tinggi kalsium atau tinggi mineral alkalinya. Seperti kurma, kacang-kacangan, pistasio itu juga tinggi mineral alkalinya atau mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, nah itu juga bisa membantu ya, kurma ya, kacang-kacangan itu juga bisa. Samping itu ya tadi jangan lupakan probiotik, mulai rutin kan minum probiotik yang bisa dicampurkan ke rempah atau rimpang tadi, atau Anda langsung minum sendiri saja boleh, campurkan air, campurkan madu, itu insya Allah juga akan sangat membantu. Ya, itu mungkin saran saya dan boleh juga ditambahkan ya dengan air tajin tadi juga boleh insya Allah.